cantumkan semua. Luas lagi arti cinta. Tujuh lautan boleh ku renang di kolam cinta lemas juang. Menjunjung langit bumi tak terpijak bila sedar hati retak. Berpisah jangan disebut sebut sesaat lena kau kejutkan. Aku rela hanyut di lautan kasih dari hidup hati pedih. Dunia fana tiada ku peduli asal dapat ku kembali. Walau